إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الله أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحباء para pendengar Radio Roja yang saya muliakan dan para pemirsa TV Roja yang saya cintai. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali mempelajari beberapa kaidah nahu. Pada malam ini kita masih membahas tanda-tanda i'rab lil asma, yaitu tanda-tanda i'rab lil asma bagi isim. Kita sudah membahas tanda i'rab bagi isim mufrad wal musanna, isim yang menunjukkan dua, wal jama', isim yang menunjukkan plural, baik itu jamak muzakkar salim, plural yang beraturan untuk laki-laki, maupun jamak muannas salim, kata plural bagi yang beraturan untuk wanita, maupun jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Dan juga minggu yang lalu kita membahas tanda i'rab bagi isim yang tidak bertanwin, yaitu al-ismul ladzi la yansarif. Fi hadhil laila, pada malam ini kita akan mencoba mengungkapkan tanda i'rab lil ismil maqsur wal manqus. Di situ bisa dilihat bagi pemirsa TV Roja, yaitu raqmus sabi', nomor yang ketujuh, al-ismul maqsur, isim maqsur. Al-thamin, al-ismul manqus, isim manqus. Sebelum kita masuk kepada tanda i'rab al-ismul maqsur, perlu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan isim maqsur. Tandanya apa? Al-ismul maqsur huwa al-ismul ladhi akhiruhu al-alif al-lazima. Isim maqsur adalah isim yang diakhiri dengan alif. Yang alif ini merupakan alif yang harus bagi isim tersebut. Tanda isim maqsur diakhiri dengan alif wa qablaha fathah, sebelum alif berbaris fathah. Kita lihat dalam contoh di sini lafzu Musa, lafaz Musa diakhiri dengan alif, bentuk alifnya seperti ya. Ini dikatakan alif maksur. Sebelumnya fathah. Harfu sin fathah. Ini yang menunjukkan bahwa di akhirnya ada huruf alif. Contoh lain, al-mustashfa. Al-mustashfa. Setelah fa, alif. Yang disebut dengan alif layyinah. Bentuknya sama seperti ya, akan tapi dia bukan ya, karena sebelumnya fathah. Sebelum harif, di sini ada huruf fa. Al-fa maftuha. Fa berbaris fathah. Jadi al-mustashfa. Ada yang disebut dengan al-ism manqus. Ini pada nomor yang ke-8. Al-ismul manqus. Isim manqus adalah isim yang diakhiri dengan ya. Nah, bentuk ya hampir sama dengan alif layyina. Membedakan antara alif layyina dengan ya adalah kalau alif sebelumnya fathah, sedangkan ya qablaha maksura atau qablaha kasra. Contoh al-qadi, al-hadi, al-madi. Jadi al-hadi setelahnya ya, akhir dengan ya, sebelumnya yaitu dal berbaris kasra. Al-qadi, al-qadi, di akhir dengan ya, dan huruf sebelumnya dhad maksurah berbar kasrah. Nah, ini yang dikatakan isim manqus. Kita kembali kepada isim maksur, yaitu isim yang diakhiri dengan alif. Seperti lafaz Musa, al-mustashfa, al-fata. Nah, tanda i'rab bagi isim ini, isim yang disebut isim maksur yang diakhiri dengan alif, baik itu alif layyina atau alif mad panjang ke atas seperti al-asa, al-asa. Nah, ini marfu'un bid-dhammah al-muqaddarah. Marfu'un bidhammatil muqaddarah. Jadi ketika rafa'nya fi halatir raf'i, ketika rafa'nya tandanya alamatul raf'i, tanda rafa'nya adalah ad-dhammah al-muqaddarah. Yaitu dhammah. Apa arti al-muqaddarah? Lawan daripada zahirah. Lawan daripada zahirah. Kalau dhamma al-zahirah, yaitu dhamma yang nyata. Seperti Muhammadun, Zaidun, Al-Kitabu, Bu, Ar-Rajulu. Dhammanya zahirah. Sedangkan dhamma muqaddarah, dhammanya tidak nampak. Ditakdirkan di situ ada dhamma. Ditetapkan di situ ada dhamma. Alal alif. Di atas alif. Ya, kenapa kita katakan di atas alif? Karena tanda i'rab daiman akhir kalimah. Atau harful akhir. Tanda i'rab selalu dia huruf terakhir. Ini tanda i'rab yang bersifat harakat umuman. Nah, Musa. Musa. Kata-kata Musa, kita lihat dalam contoh ayat ini, waqala Musa Rabbi a'lamu, waqala Musa Rabbi a'lamu. Berkata Musa, Nah, lafzu Musa ini isim maksur karena di akhirnya ada alif. Nah, Musa di sini mauqi' i'rabuhu, kedudukan kata Musa dalam kalimat ini adalah al-fa'il. Fa'il sebagai pelaku. Wa kama 'arafna anna al-fa'il hukmuhu marfu'. Kita tahu bahwa hukum fa'il adalah marfu'. Min 'alamati raf'i, di antara tanda rafa adalah dhamma, wa hiya 'alama asliyah. Tanda rafa adalah dhamma yang merupakan tanda asli. Nah, pada kata Musa ini tanda rafa'nya dhamma. Nah, sekarang timbul pertanyaan, aina dhamma? Di mana dhamma di situ? Huruf akhir adalah alif. Disitulah tanda i'rab pada huruf akhir, yaitu pada alif. Akan tetapi dhammahnya tidak bisa dinampakkan, tidak bisa diperlihatkan. Ini yang dikatakan muqaddarah. Jadi dhammatun muqaddaratun. Dhammah yang ditetapkan di situ ada dhammah alal alif. Alal alif. Mana'a min zuhuruha. Tercegah memperlihatkannya. Tercegah dari menampakkannya apa? At-ta'adzuru. At-ta'adzur. Arti ta'adzur adalah udzur. Artinya tidak mungkin. Tidak mungkin dinampakkan. Tidak mungkin bisa diperlihatkan. Nah, itu yang maksud at-ta'adzur. Nanti kalau antum baca beberapa kitab, kitab terutama kitab i'rab, di antaranya kitab Kawakib Durriyah, itu kitab merupakan kitab awal, termasuk kitab awal dan kitab dasar bagi orang yang belajar ilmu nahu. Dan kitab ini merupakan kitab yang sering dipakai di pesantren, tradisional khususnya. Nah, kitab ini kelebihannya adalah di antaranya pengarangnya mengi'rab contoh-contoh yang ada di dalam kitab tersebut. Nanti akan kita jumpai istilah at-ta'adzur. Kalau kita i'rab kalimat Musa ini adalah Musa fa'ilun marfu'un. Arti i'rab adalah menguraikan jabatan kata. Fa'ilun bagi falaku, marfu'un dia marfu', kata ini marfu'. Wa 'alamat rafi, tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Mana'a min zuhuriha, terlarang atau tercegah memperlihatkannya, yaitu dhammah tersebut, at-ta'adzuru, oleh ketidakmungkinan untuk dinampakkan. Enggak bisa kita bariskan, enggak bisa kita ucapkan dhammah itu. Contoh lain, al-mustashfa, saya aktub ada sebura, al-mustashfa kabirun. Al-mustashfa. Nah, al-mustashfa kabir. Huna akhiruha alif. Tusamma alif maqsura, alif layyina. Hadha isim maqsur. Min aina arafna alif ma anna suratu ka suratul ya, pada bentuknya adalah seperti bentuk ya. Hadha qablaha fathah, sebelumnya fathah. Berarti ini alif. Nah, ini al-mustashfa kabirun, ini kalimat yang sempurna, mubtada khabar. Nah, mubtada hukumnya marfu. Mana tanda rafa'nya? Dhamma. Aina dhamma? Muqaddara. Ala ay? Ala al-alif. Limadha muqaddara? Lianna al-mustashfa isim maqsur. Mana'a min zuhuriha? Tercegah, terhalang untuk menampakkan dhamma. Limadha at-ta'adzuru? Yaitu ketidakmungkinan untuk dinampakkan. Ini al-mustashfa kabirun. Thumma al-mansub fi halatun nasbi wa mansubun bil fathatil muqaddarah. Juga sama. Sama-sama muqaddarah. Dia mansub ketika nasab adalah tandanya fathah. Fathah muqaddarah. Ala ay ala al-alif. Kita lihat. Walaqad arsalna Musa. Sesungguhnya kami utus Musa. Nah, kata Musa di sini adalah tidak sama kedudukan jabatan kata dalam contoh yang pertama. Wa qala Musa rabbi a'lam. Musa yang pertama kedudukan di situ adalah fa'il pelaku dari kata qala yaitu fi'il madhi. Sedangkan Musa dalam contoh yang kedua walaqad arsalna Musa, Musa di sini adalah maf'ul bi, objek. Sesungguhnya kami utus Musa. Yang mengutus adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan kami, walaqad arsalna. Fa'il disini adalah na, al-fa'ilin. Na, dhamir na, fa'il. Yang diutus adalah Musa. Berarti dia maf'ul bih, objek, penderita. Nah, maf'ul bih, kaidah maf'ul bih yang merupakan hukum yang sudah baku, hukmuhu mansub, tanda nasabnya. Yaitu hukumnya mansub. Di sini tanda nasabnya fathah. Kena isim mufrad. Mana fathahnya? Fathahnya muqaddarah. Ghairu zahirah. Tidak nampak. Ditakdirkan. Ditetapkan bahwa ada fathah alal alif di atas alif. Kena huruf terakhir adalah huruf alif. Akan tetapi tanda i'rabnya fathah di sini tidak mungkin untuk dinampakkan. Itu yang dikatakan ta'adzur. Nah, kita kembali ke contoh dalam fi ala sabura. Wal mustashfa kabir, naj'al al mustashfa fi halat al nasab. Mathalan, innal. Nah. Innal mustashfa kabirun. Nah, innal mustashfa kabir. Di sini kedudukan sudah beda. Kalau sini mubtada, di sini ismu inna. Ismu inna. Isim inna. Isim inna hukmuhu mansub. Isim inna hukumnya nasab. Mansub. Kerana inna ini tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dan sering dan banyak sekali kita jumpai dalam Quran. Inna Allah. Inna Allah alimun hakim. Inna Allah alimun hakim. Tidak akan pernah kita jumpai lafal Allah setelah inna dibaca innallahu. Tapi innallaha. Innallaha alimun. Nah, di sini innal mustashfa. Nah, di sini innal mustashfa. Ini sini ala kedudukan adalah sebagai isim inna. Isim inna hukumnya mansub. Alamat naswi fathah. Aina fathah? Muqaddara ala al-alif. Mana'a min zuhuriha. Terhalang untuk menampakkannya at-ta'adzuru, yaitu tidak mungkin untuk menampakkan. Kabirun sebagai khabar inna. Ini ketika mansub. Wa majrurun bil kasratil muqaddarah. Juga majrur dengan kasrah al-muqaddarah. Berarti fi salasi ahwal, ketiga tempat ini, ketiga keadaan, yaitu halatun nas ar-raf'i wa halatun nasbi wa halatul jarri, kulluha muqaddarah. Semuanya muqaddarah. Cuma takdirnya berbeda. Kalau rafa' takdirnya dhamma, kalau dia fathah, kalau dia mansub takdirnya fathah, kalau dia jar takdirnya kasrah muqaddarah. Kita lihat. Idh qadayna ila Musa. Idh qadayna ila Musa. Kalau kita lihat kata Musa pertama, Musa kedua, Musa yang ketiga, bentuknya sama, tidak ada perubahan. Kenapa tidak ada perubahannya? Karena tanda i'rabnya tidak bisa dinampakkan. Nah, yang ketiga ini, ini ketika jar. Dari mana tahu kita kejar? Lidukhuli harfi jar alaih, karena masuk huruf jar atasnya, yaitu ila. Ila Musa. Bagaimana i'rabnya? Muraikan jabatan kata ila Musa. Ila harfu jar, Musa ismun majrurun bi ila. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru li'annahu ismun maqsurun. Jadi terhalang atau tercegah untuk menampakkannya, menampakkan fathah. Kenapa? At-ta'adzur, karena tidak mungkin untuk menampakkannya, karena dia isim maqsur. Nah, inilah tanda i'rab bagi isim maqsur. Fadli Ahsan. Taib, jazakallah khair kepada Ustaz Mas'ud atas penjelasan tentang isim maqsur, dan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif secara langsung di line telepon 0218236543. Anda bisa menghadirkan atau memberikan contoh kalimat dalam kalimat yang sempurna isim maqsur dalam keadaan rafa, kemudian nasab dan majrur. Silakan di 0218236543. Taib. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhali ya Umm Ihsan. Naam, as'al, fahimti isim maqsur? Insyaallah. Alhamdulillah. Tayyib, tafadhali. Tayyib, udhkuri awalan isim maqsur. Sebutkan contoh isim maqsur dulu, nanti setelah itu baru bikin dalam bentuk kalimat. Isim maqsur Musa. Enggak, selain Musa, Musa sudah kita ya. Al-fata. Taib al-fata, ahsan. Taib, ij'al al-fata fi jumal al-thalatha. Al-jumal al-thalatha, fahimti? Al-jumla ula fi halat al-rafa, wal-jumla thaniya fi halat al-nasbi, wal-jumla thalitha fi halat al-jar. Al-asa, Ustaz, al-asa, ya. Al-asa? Taib, tafadhali. Fi halati rafi. Naam. Do, fi halati raf, do atil asa. Naam. Da'atil asa. Doa ya du'u. Naam. Doa itu bercahaya. Ada'at. Da'at. Taib, ana sami'tu da'a. Taib. Doa, da'atil. Da'at akan asa ini ya. Doa fi'lun madin mabniun ala fathih Ustaz. Wa ta'u, ta'u ta'nis mabniun ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Al-asa fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddarati 'ala al-alifi lit'azzur. Naam. Fi halati nasbi. Fi halati nasbi, naam. Ishtaraitul asa. Ishtaraitul asa. Saya membeli tongkat. Ishtara fi'lun madi mabniun ala sukun. Wa ta'u domirun mabniun ala domi. Fi mahali rofin fa'il. Al asa mafulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala al-alifi litazur. Naam. Fi halati jar. Ittaka'a ala ittaka ittaka'tu ittaka'tu ala al-afa. Naam. Bertelkan pada tongkat. Naam. Ittaka'tu ala al-afa. Ala al-asa. Ittaka'a fi'lun madin mabniun ala sukun. Atau domirun mabniun ala domi fi mahalli rafin fa'il. Naam. Al-asa ismun majrurun bi ala. Alamatu jarihi kasratun muqaddaratun ala al-alifi litazur. Naam. Li'annahu isim? Isim maqsur. Isim maqsur. Taib, ahsan. Syukran, Ustaz. Naam, afan. Barakallahu fiik. Ini soal, Ustaz. Naam. Kalau ini isim maqsur, kita mau bikin isim maqsur, Anda lihat di buku kita ini, itu dibuat dari nakis ya, Ustaz? Bisa ya, nakis waw dan ya, ya? Gimana? Kalau membuat dari isim fa'il nakis, dari fi'il mu'tal, untuk membuat seperti saqo yaski sakin as-saki. Mangkus kan itu ya? Nanti kita akan masuk pada isim mangkus ya. Untuk maksudnya ana nanya itu bisa dibuat dari itu kan, dari isim fa'il nakis waw kalau maktur seperti da'a ya do'o da'a da'in da'i da'in. Nah, itu nanti isim mangkus ya, nanti maksud, itu isim mangkus bukan isim maksur ini ya. Nah ya. Ya, Maksudnya ana itu bisa dibuat dari isim itu ya. Ya nanti isim mangkus insyaallah kita akan jelaskan ya. Ya yang jelas itu isim mangkus adalah isim yang diakhiri oleh ya. Nah. Iya, betul. Nah. Betul. Iya. Itu namanya nanti isim mangkus yang kiasi ya. Itu kiasi itu adalah berasal dari apa? Dari fi'il mu'tal. Iya. Iya, ya, baik. Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Mu Ihsan, barakallahu fik, dan terima kasih untuk menyampaikan beberapa contoh dan dari isim maksur ya. Kami berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543 bagi pemirsa dan pendengar roja yang lain. Anda bisa memberikan contoh dari jumlah yang sempurna dari isim maksur dalam tiga keadaan yang tadi telah kita sebutkan bersama. Silakan. Saya telepon yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, man? Dengan Ibu Nani di Cirebon. Nah, tafadhali. Mau bertanya, Ustaz. Iya. Sebaiknya gimana kalau kita setelah kematian seseorang itu? Taip, mohon maaf, umum pertanyaan berkaitan dengan bahasa Arab terlebih dahulu ya. Taip, kita mohon maaf pertanyaan umum dipending. Jazakallah khair. Baik, kami sampaikan bagi para pendengar dan pemirsa roja untuk kesempatan malam ini khusus bimbingan bahasa Arab dan pertanyaan kami harapkan tidak keluar dari materi pembahasan yang kita kaji bersama di malam ini, pembahasan kitab jilid atau kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga, pembahasan isim maksur. Silakan bagi pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819896543. Silakan. Taip. Halo. Terputus kembali. Kami berikan kesempatan bagi para pendengar roja yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan isim maksur. Anda bisa memberikan contoh dalam tiga bentuk, dalam keadaan marfu, mansub, dan majrur, dalam jumlah yang sempurna sebagaimana yang tadi dijelaskan dan disebutkan oleh Ustaz Mas'ud berkaitan dengan pembahasan malam ini. Dan Anda juga bisa bertanya berkaitan dengan kaidah yang kita telah jelaskan di 0218236543. Silakan. Baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Ahlan bik. Man ma'i? Bu Fatimah Ustaz. Baik, na'am. Tafadhali. Ya. Fi apa dalam ini ja'al fata. Baik. Dalam untuk marfu ya fi'il fa'il. Taib ra'aitul fata. Terus untuk fi halat tijannya jalastu bil fata. Jadi ja'al fata, kemudian ra'aitul fata, kemudian jalastu ma'al fata. Naam. Jayid. Taib, ana as'al. Al-fata. Naam. Ya, ada isim maksur? Iya, Ustaz, isim maksur. Isim maksur. Apa tanda isim maksur di situ? Tanda isim maksur marfu dengan dhammah muqaddar. Afwan ya. Iya. Yang saya tanya bukan tanda i'rabnya tapi tanda isim maksur di situ. Alif, Ustaz. Alif. Naam. Alif apa di sini? Alif layyinah. Alif layyinah. Sebelumnya? Sebelumnya fathah. Fathah, iya. Baik. Nah, masya Allah. Tapi kenapa tidak bisa menampakkan tanda i'rabnya pada tiga tempat tadi? Alif ta'adzur, Ustaz. Ta'adzur. Kena enggak mungkin dinampakkan. Lama sekali. Alif sikol. Nah, bukan sikol. Oh, sikol ya? Enggak, kalau sikol itu masih bisa dinampakkan. Itu nanti keterkena isim mangkus. Hati-hati istilahnya. Nanti ada istilah ta'adzur, ada istilah as-sikol. Nanti insya Allah akan nampak perbedaan nanti. Nah. Kalau ta'adzur, maka saya kata udhur. Bagaimana istilah udhur ya? Afan ya akh, kata Alif. Afan, ana la yumkin madha an udhur nafsi. Enggak mungkin saya menampakkan diri saya sendiri. Iya, maaf. Kalau thiqal itu masih bisa. Gitu. Cuma menampakkannya berat. Nah, agak berat. Oh, jadi bangunnya, ya? Gimana? beda di ta'adzur. Beda ta'adzur dengan as-siqal. Nanti insyaallah akan kita nanti bahas waktu masuk isi mengkos. Nah, Ustaz. Iya. Syukran saja. Afan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543. Dan mohon maaf untuk pertanyaan, harap sesuai dengan materi yang ada. Adapun yang belum sampai babnya, kami mengharapkan sekali untuk tidak ditanyakan. Jazakallah khair. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, fadhal ya. Kamaruddin, naam. Sautuka ma'ruf. Naam. طيب تفضل يا اخ مردين جملة مفيدة نعم جملة مفيدة اذكر اسم مقصور اولا جملة واحدة فقط لا بس ها جملة واحدة فقط طيب اذكر اولا اسم مقصور من عندك ضرب موسى الفتى لا لا شوف سبلكن اسم مقصور dulu satu saja nanti baru dibikin dalam bentuk kalimat الفتى الفتى tadi sudah disebutkan nah Musa sudah kemudian al-asa sudah Mustafa. Nah, kalau asa bedanya kalau asa itu alifnya alif alif mamdudah, alifnya panjang. Ya, al-asa. Nah, sekarang coba sebutkan dulu. Musalla. Al-musalla. Ahsan. Al-musalla. Jayid. Nah. Nah, sekarang bikin dalam jumlah. Amam syari musalla. نعم أمام أمام الشارع المصلى جيد أمام الشارع المصلى طيب هذا في حالة الرفع أو النصب أو الجر في حالة الرفع في حالة الرفع كنافة dia مرفوع لسيته لأنه مبتدأ مبتدأ مؤخر صحيح مبتدأ مؤخر أين خبر الخبر في الشارع أمام الشارع إني شبه الجملة syibul jumlah itu dzaraf ya. Jadi kalau dia khabarnya syibul jumlah mubtada'nya boleh diakhiri dan boleh di awal boleh diakhiri ya. Kecuali kalau mubtada'nya nakirah maka wajib diakhiri taib amama syari al musalla taib al-an fi halat al-nasbi ikhtaraitu al-musalla li Nah, coba kalimat musalla itu juga sekarang dijadikan fi halatun nasbi ketika nasab. Naam ya Kamaruddin. Halo? Ha? Musalla. Naam. Nafsul kalimah nih. Kata itu juga al musalla. Sekarang musalla dijadikan dalam ke fi halatun nasab ketika nasab. ها هذا سهل ان شاء الله ده. مثلا بنينا المصلى هي كان بنينا المصلى mana بنينا المصلى membangun نعم kami membangun المصلى نعم مصلى sini مفعول به نعم بنينا فعل وفاعل ماذا ها بنينا من كلمه بنا Bana yabni. Jadi banaina sa kami telah membangun. Nah, banaina al-musalla, kami telah membangun musalla. Baik. Fi halatul jar. Sallu al-muslimuna fil musalla. A'id. Sallu salla. Naam. Al-muslimuna fil musalla. Naam, salla al-muslimuna fil musalla. أو يصلي المسلمون في المصلى نعم جيد نعم أحسن بارك الله فيك نعم بجين لنا يعني في تحت ست هذا في تحت الكلمة إذا نون المقصورة بجين لنا دي مانا إذن في تحت ماذا في تحت Di bawah apa? Di bawah apa nih? Hah? Tahtal kursi? Tahtal maktab? Kitabah. Fil kitab. Fil kitab, fi ay safha? Kitabah. Hah? Idanun maksurah di pat alif. Ada fi ay? Di mana di mana di kita di rusul di bawah di garis bawah itu Ustaz. Yang di garis bawah ini tanya ya, yang mana itu nomor rakam isim maksur atau isim mangkus isim maksur naam terus yang mana idanunin maksuru itu Ustaz. Itu maksudnya apa gitu yang mana wal wa idanunin maksuru sifat alif enggak tulisan tersebut ada di mana ini tulisannya atau baca itu ada di buku atau di buku. Ah, taib. Halaman berapa ya Kamarudin? Halaman 9 Ustaz. Taib. Oh, kita berapa ya. Yang di bawah ini. Ah, taib, itu oh iya ya. Kita tolong di taib. Jelaskan ya. Taib, insyaallah. Taib, insyaallah. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Kamarudin. Barakallahu fik. Naam. Akhir najib. Nah, insyaallah bani sanajib. Naam. Kita akan pending untuk jawabannya di akhir penjelasan nanti akan disampaikan oleh Ustaz Mas'ud. Saya memberikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja yang lain. Silakan di 021-823-6543 Anda bisa memberikan sejumlah kalimat sebagai contoh dari isim maksur dalam keadaan marfu dan mansub serta majrur. Silakan. Dan tentunya dengan kata yang berbeda dari apa yang telah disebutkan kawan-kawan sebelumnya atau pendengar dan pemirsa sebelumnya. Dalam jumlah yang sempurna, silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man? Ini dengan Pak Yitno. Di mana? Di Duko. Di mana itu? Duko. Di daerah mana, Pak? Tuban. Tuban. Baik. Man? Ya. Ya, silakan. Ja'al qadi al-adilu. Ini Ja'al qadi al-adilu. Al-adilu. Mana isim maksur di situ? Al-qadi. Al-qadi isim maksur. Al-qadi. Isim maksur? Ya. Betul? Yakin? Betul, yakin. Itu di akhir alif ya atau alif? Alif. Dari mana tuh alif? Naibul ya. Naib dari ya. Al-qadi itu bukan alif. Nah, coba saya tulis di papan tulis. Ini mungkin antum melihat TV Raja atau tidak? Halo? Melihat. Ahsan. Nah. Apa contoh dari kalimat al-qadi? Al-qadi. Nah. Al-qadi. Masyaallah. Syafa, terputus semuanya. Baik. Ya. Ini al-qadi ini bukan alif. Tapi ya, sekalipun barangkali tidak kasih harakat mungkin lupa atau apa? Ini bukan alif, ini ya. Nah, dari mana tahu ya? Karena qablaha kasrah. Sebelumnya kasrah, maka ini alif, ya, bukan alif. Yang kalau dia alif adalah sebelumnya fathah tadi al-mus atau al-fata. Nah, al-fata. Nah, ini alif. Kenapa? Sebelumnya fathah. Kalau di sini sebelumnya kasrah. Nah, ini alif, ini ya. Ya, ini isim maksur. Kalau ini isim manqus akan datang ini selanjutnya. Baik. Baik, jazakallahu khair Pak Yitno di Tuban demikian dan mohon maaf sambungan teleponnya terputus. Anda bisa menghubungi kembali silakan di 021-823-6543. Kami memberikan kesempatan bagi pemirsa dan pendengar yang lain, silakan di 021-823-6543. Silakan Anda bisa memberikan contoh dari sejumlah kalimat yang sempurna dalam bentuk isim maksur dalam keadaan marfu, mansub dan majrur. Tafadhol. Baik, halo. Assalamualaikum. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa yang lain dalam jumlah yang sempurna di 021-823-6543. Dan masih dalam pembahasan lembaran yang dijelaskan oleh Ustaz tadi, silakan di 021-823-6543 dengan kata yang berbeda tentunya dalam keadaan marfu, mansub, dan majrur. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Umm Wafa. Umm Wafa, naam. Tafadhali ya Umm Wafa. Ustaz, unsa Ustaz. Hah? Unsa. Al-unsa, tay ahsan, al-unsa. Jayid. Zahaba zakaru wal unsa ilal maktabah. Maka zahaba zakaru wal unsa ilal maktabah. Enggak, itu az-zakar wa unsa itu jenis ya. Oh, jenis. Ini yang enggak bisa pergi ke maktabah dia, itu jenis. Yang pergi itu orangnya, bukan jenisnya. Ya, nah ini bahasa. Jadi az-zakar itu bukan maksud laki-laki, laki-laki menunjukkan orang ya, tapi menunjukkan jenis. Jenis. Iya. Iya. Enggak mungkin kita umpamanya kan telah pergi betina dan jantan. Itu jenis. Nah, yang pergi adalah telah keluar ayam jantan. Kan gitu. Yang keluarnya ayamnya, bukan jantannya. Taulah bahasa al-muhim pada al-unsa sahih ini. Kata al-unsa, tay ana aktub hada. Al-unsa itu betul isim maksur. Iya. Dari mana tahu isim maksur? Ya Umm Wafa? Dari apa? Sebelumnya ada fathah. Naam sahih. Naam. Al-unsa. Nah. Isim maksur. Nah. Matul, kita bikin dalam jumlah. Gimana kul? Al-unsa ismun maksurun. Iya kan? Saya Umm Wafa. Al-unsa. Al-unsa. Ismun maksurun. Naam. Kan kalimat sempurna nih kan? Naam. Naam. Unsa ada isim maksur. Nah, apa kedudukannya unsa di sini? Mubtada. Iya kan? Mubtada. Tanda rafa'nya dhamma muqaddarah. Maksudnya araftu al-unsa. Araftu al-unsa. Iya kan? Araftu al-unsa. Saya tahu al-unsa. Iya. Nah itu dia apa? Muqaddara. Jadi betul al-unsa isim maksur. Ketika rafaknya dia apa? Muqaddara. Ketika mansub muqaddara. Dan ketika jarnya muqaddara. Masya Allah. Ini Umm Wafa berarti sudah paham tentang isim maksur insya Allah. Aku nih main di jumlah mufidah. Berapa? Main di jumlah mufidah. Taib, jumlah mufidah ini apa? Kalau kita sering latihan membuat kalimat, insya Allah tidak begitu sulit. Ya, ya betul. Apalagi kalau suruh tanya dadakan, ya kan harus mikir ya. Iya. Nah, Mas Gulas. Ah, Mas Gula. Nah, kok mana Mas Gulin? Semua kita sibuk nih. Baru melahirkan. Oh, baru melahirkan. Iya, tergantung. Masing-masing ada sibuk yang melahirkan. Barakallahu fiki ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umm Wafa. Ya, mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat ya baru melahirkan. Insyaallah mudah-mudahan menjadi apa? Anak yang dilahirkan menjadi anak yang saleh insyaallah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain di 021-823-6543. Seperti yang sebelumnya, Anda bisa mendatangkan jumlah yang sempurna di 021-823-6543 dengan kata yang berbeda tentunya. Masih dalam isim maksur. Silakan dalam keadaan marfu, mansub, dan majrur. Baik, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umm Ahsan. Salwa boleh enggak Ustaz? Apa? Salwa, burung salwa. Naam, salwa. Iya, betul. Bisa. Kan salwa itu di akhir alif. Yang penting di akhir alif. Alif. Nah, kan juga Salma satu. Naam, salwa. Salma. Kemudian Laila. Nah. Yang gampang saja lah. Ya. Coba Laila, ha. Laila. Hadihi Laila gitu. Apa? Hadihi Laila. Hadihi Laila. Ini si Laila. Nah. Apa kedudukan? Saya tanya Laila itu kedudukan jadi apa dia? Posisi sebagai apa Laila? Muktada, muktada. Oh. Badal dari hadihi. Badal dari hadihi. Kalau badal hadihi berarti kalimat itu belum sempurna dong. Oh, gitu. Ah. Muktada, iya kan? Ustaz. Ah? Kalau kita katakan hadihi Laila, nah, kalau dikatakan badal berarti di kalimat itu belum sempurna. Oh, intonasi pun berbeda kalau pengucapan hadihi Laila, nah berarti pun sempurna. Tapi kalau intonasi begini hadihi Laila, itu berarti kalimat itu sudah sempurna. Oh, ini si Laila. Sama dengan hadihi Fatimah. Ini si Fatimah. Oh. Nah, berarti apa kedudukannya Laila di situ? Kamu asal? Ah? Khabar laisa mubtada. Apa yang naam? Khabar laisa. Khabar naam. Khabar. Khabar nah. Hadhi. Hadhi sebagai mubtada. Jadi Lailanya khabar. Marfu kan? Marfu. Nah, tanda rafanya? Tanda rafanya dhamma. Dhamma muqaddaratun alal alif. Alal alif. Nah. Mana amin zuhriha at-ta'adzur liannahu isim maksur. Isim maksur. Baik, fi halat an-nasbi. Ra'aitu Laila fi mustashfa. Naam, ra'aitu Laila fi mustashfa. Sahih. Laila sebagai apa di situ? Kedudukannya? Mansuk atau marfu? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Berarti dia mansub kan? Tanda nasabnya fathah. Fathah muqaddarah. Baik, fi halatul jar. Fi halatul jar. Zahabtu ma'a Laila. Naam, sahih. Zahabtu ma'a Laila. Nah, Laila sini sebagai apa? Dalam kalimat? Fa'il. Fa'il bukan. Fa'il ana kan tu. Zahabtu ma'a Laila. Sebagai apa? Maf'ul bih ya Ustaz. Ada fi'il zahaba membutuhkan objek. Maf'ul bih. Apa ya? Ma'a itu sebagai apa itu? Jar. Ma'a bukan huruf jar. Ma'a itu zaraf. Ma'a itu zaraf. Berarti dia sebagai mudaf ilaih. Ma'anya mudaf. Laila mudhafun ilaihi. Majrur tanda jarnya kasrah muqaddarah alal alif. Ustaz. Nah. Asal Ustaz. Baik, tafadhali. Satu isim bisa mansub ini tandanya kan banyak ya Ustaz. Satu isim bisa mansub. Satu isim itu mansub. Itu kan bisa maf'ul bih. Oh, masuk kedudukannya. Iya, kedudukannya oh. Betul. Bisa khabar kana. Bisa dia khabar kana, bisa atau dia isim kana. Iya, kalau dia mansub ya. Bisa maf'ul bih, bisa khabar kana, bisa isim inna. Iya. Ini Ustaz, ana kan nyarinya di buku itu ada yang kedudukan sebagai hal mustasna, munada, tamyiz, sawabi ini maksudnya bagaimana Ustaz? Oh, ya nanti insyaallah. Iya. Nah, itu bahasannya rame dah. Insyaallah lah. Iya, gitu betul. Iya. Masing-masing itu punya hukum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakallahu khair pada Mu Ahsan dan untuk pertanyaannya bagaimana? Mu Ahsan, Mu Ahsan. Ya dia belum memahami begitu banyak kaidah. Ada nanti apa? Ada nanti mustasna. Ada apa? Arti yang masuk ada hal kan itu. Akhir insyaAllah ya, nah. Kita akan bahas kembali pada babnya kembali muasal. Karena al-asma al-mansubah kan itu. Nah, isim-isim yang mansub. Yang berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543. Dan sekali lagi untuk memudahkan pelajaran kita dan bagi para pemula juga, untuk kami berharap untuk bertanya dalam bab yang masih kita pelajari ya, yang sudah kita bahas. Dan dalam hal ini isim maksur, dan untuk pertanyaan yang di luar materi kita, mohon maaf kita akan pending untuk sementara waktu. Silakan di 0218236543 dengan jumlah mufidah yang sempurna dalam kata atau isim maksur dalam keadaan marfu, mansub dan majrur. Silakan. Halo. Waalaikumsalam. Tabarakallahu na'am. Man? Fikri. Fikri. Aina taskun? Cirebon. Cirebon. Ahlan wasahlan. Fadhal ya, Fikri. Mustasfa. Naam. Coba terima lain tadi mustasfa sudah kita ungkapkan ala sabura. Ya, katab ala sabura tadi sudah saya tulis di papan tulis. Kalimat selain yang tadi disebutkan oleh para pendengar, para peserta. Boleh kan? Fi'il. Fi'il itu bukan isim. Ini kan bahas isim ya. Iya, itu nanti isim fi'il mu'tal ya. Iya. Ini isim. Ya udah nanya aja Ustaz, belum ketemu nih isim. Oh, belum ketemu. Iya. Baik, tafadhal. Kalau biar bisa bahasa aktif, bahasa Arab aktif gimana Ustaz ya? Oh, maksudnya belajarnya gimana? Nah, belajarnya gimana gitu Ustaz? Belajarnya gimana atau belajar di mana? Gimana? Oh gimana? Tadi, tadi ya, masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, syukran. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Baik. Barangkali kita cukupkan ya. Isim maksur ini, saya kira insya Allah sudah bisa memahami. Kita lanjutkan. Isim manqus. Sebagaimana yang saya terangkan secara singkat tadi, adalah isim manqus adalah isim yang diakhir oleh ya al-lazimah. Ya. Itu ya yang lazim bagi isim tersebut. Nah, tanda dia ya adalah sebelumnya kasrah, seperti al-qadi, al-hadi, al-madi dan sebagainya. Nah, isim manqus ini marfu'un bid-dhammah al-muqaddarah. Jadi dhammah muqaddarah. Ad-dhammah al-muqaddarah. Kemudian wa mansubun bil fathah adh-dhahirah wa majrurun bil kasrah al-muqaddarah. Nah, berarti ada perbedaan dari tanda i'rab antara isim manqus dan isim maksur. Kalau isim maksur, ketiga-tiganya dalam keadaan muqaddarah. Ketika rafa dan ketika nasab dan ketika jarnya muqaddarah. Sedangkan isim manqus dia muqaddarah hanya fi halatain. Hanya dua keadaan, yaitu fi halatil raf'i wa halatil jarri. Sedangkan fi halatil nasbi ketika nasab tidak muqaddar, tapi zahirah, nyata. Nah, contohnya wali, dalam ayat ini kita lihat wali kulli qaumin hadin, wali kulli qaumin hadin. Nah, kata hadin itu yang memberikan petunjuk. Setiap kaum memiliki orang yang memberikan petunjuk. Nah, hadin. Nih, hadin ini isim manqus karena diakhir dengan ya. Mana ya-nya? Cuma ya-nya mahdhufah. Nanti insyaallah akan saya bahas. Nah, kenapa ya ini dibuang? Jadi asalnya baik. Fan sa'atu ala sabura. Ya. Hadin asalnya al-hadi. Ada ya al-hadi. Al-hadi sama al-madi. Ini sering kita jumpai al-fi'lul madi. Ya. Al-qadi. Nah, ini isim manqus. Al-hadi ada ya di sini. Nah, di sini ya-nya dibuang. Yang jelas, sebelum saya bahas tentang kenapa dibuang, itu bahasan insyaallah bahasan kedua insyaallah. Nah, yang jelas di sini tanda rafa'nya adalah muqaddarah. Tidak nampak. Apalagi ditambah lagi ya-nya sudah dibuang lagi. Nah, asalnya apa? Hadiyun, itu asalnya. Asalnya hadiyun. Nah, jadi kalau dia dinampakkan harakatnya, al-hadiyu, hadiyun. Nah, ini dhammahnya, hadiyun, hadiyu, ini asalnya. Nah, tapi ini tidak dinampakkan. Nah, kenapa enggak dinampakkan? Lithiqal, karena berat. Nah, ini enggak dinampakkan lisiqal karena berat. Al-hadiyu mungkin bagi kita barangkali mungkin agak ringan ya. Ini dalam aturan kaidah bahasa Arab ini termasuk dikatakan thiqal, berat. Al-hadiyu yu al-hadiyu. Nah ini termasuk berat, maka dia as-thiqal. Nah tadi ada pertanyaan apa istilah ta'adzur. Kalau ta'adzur itu enggak mungkin bisa dinampakkan pemahnya. Kalau di sini masih bisa dinampakkan al-hadi kasih harakat al-hadiyu, cuma menampakkannya adalah berat, maka tidak dinampakkan, ditakdirkan, ditetapkan ada dhamma ala liya di atas ya. Mana'a min zuhuriha, tercegah, terhalang untuk menampakkannya adalah bukan ta'adzur tapi ats-tsiqal. Ats-tsiqal karena berat. Berat itulah yang menjadi penyebab kenapa dhammahnya tidak dinampakkan. Berbeda isim maksur. Kalau isim maksur at-ta'adzur karena tidak mungkin dinampakkan itu menjadi faktor. Jadi al-qadi misalan, al-qadi adilun. Al-qadi adilun. Nah, ini al-qadi di sini dia kalau kita bikin jumlah al-qadi adilun, qadi itu orangnya adil. Nah, al-qadi adilun, ini al-qadi di sini sebagai mubtada marfu, tanda rafa'nya dhamma muqaddara 'ala al-ya. Kenapa ditakdirkan dan nampakkan mana'a min zuhuriha as-siqal, terhalang untuk menampakkannya kenapa as-siqal, yaitu kena berat. Nah ini jadi isim maks, isim manqus dia marfu bidhamma al-muqaddara, sedangkan mansub dia fathah al-zahira. Nah fathahnya nyata, kenapa fathahnya nyata, karena tidak berat. Kita bikin dalam kalimat ini, kalimat ini juga innal, masukkan inna, innal qadiyah, al-qadiyah, penyebut al-qadiyah ini tidak berat. Berbeda al-qadiyu, al-qadiyu mulut itu agak ke depan, al-qadiyu ke depan mulutnya yu, itu berat penyebutannya. Sedang al-qadiyah di sini ringan, makanya dinampakkan jadi fathah zahira. Innal qadiyah adilun, innal hadiya ma'jurun. Baik, wa mansuban bi fathah adh-dhahirah. Kita lihat fala hadiya lahu, kata hadiya kita lihat itu fathahnya nyata, fala hadiya lahu. Nah di sini dia mansub, dia mansub. Kenapa dia mansub? Karena ini isim la annafiyah lil jinsi, fala hadiya lahu. Wa majrurun bil kasra al muqaddara, isim manqus dia majrur dengan kasra tapi juga muqaddara, ditakdirkan di situ. Fama lahu min hadin, fama lahu min hadin, kata-kata hadin, maka tidak ada baginya seorang petunjuk. Min hadin, nah kata hadin di sini dia majrur. Dari mana majrur? Dengan maksudnya min. Nah mana tanda jarnya? Tanda jarnya bukan pada huruf dal. Huruf dal itu bukan huruf akhir. Bukan huruf akhir. Huruf akhir adalah ya yang dibuang. Asalnya min hadiyin. Min hadiyin. Nah, min hadiyin itu asalnya. Nah, ya-nya di sini ya-nya dibuang. Nah, tanda kasrahnya juga muqaddarah. Jadi kalau di sini kita jadikan apa? Majrur juga demikian. Tidak nampakkan tanda jar kas, tanda apa kasrahnya, nah. Tanda kasrahnya. Masal ala al-adli ala al-qadi, ala al-qadi, al-adlu, atau al-hukmu. على القاضي الحكم بالعدل. غير واضحة؟ insyaallah wadih. Baik. Alal qadi al-hukm bil adil. Artinya apa? Qadi wajib berhukum dengan adil. Berhukum dengan adil. Nah, alal qadi di sini, al-qadi di sini majrur. Dari mana kita tahu majrur? Karena ada huruf ada, huruf jar di sini masuk. Nah, mana tanda jarnya? Juga muqaddarah. Enggak, kita enggak boleh dibaca alal qadiyyi. Hada salah, khata. Nah, kenapa? Karena ucapan al-qadiyyi menurut bahasa Arab itu termasuk thiqal, termasuk berat. Memang beratnya lebih ringan beratnya daripada dhammah. Dhammah lebih berat. Kalau al-qadiyyi lebih ringan sedikit. Beratnya. Nah, makanya tetap dia ditakdirkan muqaddara alal qadi bukan al qadi. Ditakdirkan dia fathah kasrah. Jadi alal qadi, al qadi ismun majrurun bi ala wa ala mutajarrihi kasratun muqaddaratun ala al ya mana'a min zuhuriha, terhalang untuk menampakkannya al-thiqal, karena berat. Nah, kemudian masyaallah. Nuasil waka. Ada bahasan tadi yang kedua adalah membuang huruf ya. Tapi ini gantung kalau enggak dibahas ini. Nah, membuang huruf ya-nya. Hazfu ya al-manqus. Nah, ini sangat penting. Harus dipahami betul. Kapan ya manqus itu dibuang mahdhuf? Nah, kapan dibuang? Dibuang dia kalau dia muhalla bi al. Afan, dibuang kalau dia mujarradan min al. Jadi huruf ya manqus itu dibuang kalau dia mujarrad min al. Arti mujarrad min al kalau dia tidak pakai alif lam. Seperti ini. Kalau tidak pakai alif lam. Mujarrad min al. Jadi sering kita jumpai fi'lun madin, ya kan? Kata-kata madin ini mana asalnya? Asalnya ada ya al-madi. Ini dia, afwan, ini dia. Al-madi. Ada ya di sini. Ada ya. Ketika alif lamnya dibuang, ini dia, maka ianya dibuang. Jadi mujamalah ketika dia tidak pakai alif dan lam. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, walaisa mansuban. Dia bukan mansub. Kalau dia mansub, maka dia apa? Kalau dia mansub, maka ianya nampak. Fi'lun, fi'lan. Umpamanya, araftu. Dalam kalimat araftu, saya tahu fi'lan madiyan. Araftu fi'lan madiyan. Nah, ini madiyan di sini mansub. Nah, ketika dia mansub, ianya tidak dibuang. Jadi kapan dia dibuang? Dia dibuang kalau dia mujarrad min al. Mujarrad min al. Kemudian walaisa mansuban, dan dia bukan mansub. Di sini apa? Di sini marfu. Di sini marfu. Fi'lun madin. Ini bukan majrur ini. Ini sering orang salah ya. Dikira ini mudhaf mudhaf ilaih. Kalau mudhaf mudhaf ilaih ini enggak boleh bertanwin. Fi'lun enggak boleh fi'lun. Nah, ini bukan ini fi'i, ini na'at madin. Di sini marfu. Fi'lun madin. Madin di sini majrur tapi dia marfu sebagai na'at. Nah, atau dia majrur, atau dia majrur seperti tadi ini, kalimat Thank you. iltaqa itu saya bertemu biqadin, seorang qadi. Iltaqaitu biqadin adilin. Nah, di sini majrur. Di sini majrur. Asalnya al-qadi. Al-qadi ada ya, dibuang ya-nya. Kenapa dibuang ya-nya? Pertama, dia tidak pakai alif lam. Yang kedua, dia bukan mansub. Bukan mansub artinya apa? Hah? Berarti dia marfu atau majrur. Dengan kata singkatnya, kalau isim manqus ini, isim manqusnya tidak memakai alif lam, yang kedua dia ketika rafa dan ketika jar. Ketika rafa dan ketika jar, maka huruf ya-nya dibuang. Pemahaman sebaliknya, kalau isim manqus memakai alif lam, tidak boleh dibuang. Isin mankus maki alif lam, tidak boleh buang. Al-madi, al-qadi, al-jari, al-hadi. Atau dia sebagai mudaf. Apa? Sebagai mudaf. Tidak boleh dibuang. Tidak boleh dibuang. Jadi kalau dia sebagai mudaf, tidak boleh dibuang. Ianya. Ini sangat penting. Apa contohnya? Jaa. Qadi, jaa qadi, tulisan begini. Jaa qadi. Jadi kan mudhaf. Qadi apa? Makkah al-mukarramah. Masyaallah. Nah, intah al-qalam, ha. Baik, labas. يعني هذا آخر لقاء هذه الليلة. طيب جاء قاضي مكة هنا قاضي أيانيا أيانيا tidak dibuang padahal kata قاضي tidak ada alif lam. Kemudian nah padahal dia marfu tapi karena dia mudaf maka tidak boleh dibuang. Karena dia mudaf tidak boleh dia dibuang. Jadi kapan dia tidak boleh dibuang? Pertama ketika mansub, kemudian ketika make alif lam, kemudian ketika dia sebagai mudhaf. Jadi yan manqus tidak dibuang ianya kalau dia memakai alif lam, kalau dia sebagai mansub, kemudian kalau dia mudhaf. Jadi sebaliknya kapan dibuang? Dibuang kalau dia make alif lam, kemudian dia tidak mansub, berarti apa? Marfu dan majrur. Kemudian dia tidak mudhaf. Makanya ia dibuang. Kita lihat di sini dalam contoh ini. Nah. Nah, kita coba acukan kaidah tadi. Wa li kulli qaumin hadin. Hadin. Nah. Ianya dibuang. Nah, kenapa dibuang di sini? Karena dia tidak makil iflam. Nah. Dia tidak makil iflam di situ. Dia ada al. Enggak ada al hadi. Tidak ada iflam. Yang kedua, dia bukan mansub. Kenapa? Dari mana tahu kita dia bukan mansub? Karena kududuk ahadin di sini sebagai mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Mana khabarnya? Likulli qaum, likulli jar majrur, sibul jumlah. Ini khabar muqaddam. Setiap kaum memiliki. Memiliki apa? Ihadin, orang yang memberikan petunjuk. Berarti ahadin ini sebagai mubtada muakhar. Mubtada muakhar dia marfu. Nah, berarti bukan mansub. Makanya dibuang. Kemudian dia bukan mudhaf. Dia hanya satu kata. Nah, kita lihat contoh yang kedua, fala hadiya. Kenapa ia enggak dibuang? Nah, karena dia mansub. Karena dia mansub maka ianya tidak dibuang. Nah, contoh yang ketiga. Fama lahu min hadin. Nah, kata hadin di mana ianya? Kenapa ianya dibuang? Karena dia tidak pakai alif lam. Yang kedua, dia bukan mansub. Di sini dia majrur. Dari mata majrur ada huruf min, huruf jar. Nah. Makanya tidak, maka ianya dibuang. Kemudian dia bukan mudhaf. Hanya satu kata di sini. Nah, itulah kenapa ya manqus dibuang. Nah, ini terkait dengan pertanyaan Qamaruddin terkait dengan isim manqu, isim maksur di halaman 9. Nah, ini juga perhatikan footnote-nya, idza nuwinal maksuru. Apabila isim maksur itu ditanwinkan, fata al fata menjadi fatan. Tentu kalau bertanwin tidak makin alif lam, karena tidak mungkin alif lam bertemu dengan tanwin. Jadi al fata kalau kita tanwinkan menjadi fatan, ma'nan. Nah, ini sering kita jumpai kata-kata ma'nan. Nah, al ma'na ma'nan. Nah, karena ada al ma'na. Al ma'na ini isim manqus, isim afan, isim maksur, karena di akhir alif. Nah, kemudian kalau ditanwinkan menjadi ma'nan. Ma'nan itu tanwin, ditanwinkan ma'nan. Nah, makanya kata idza nuwina al-maqsur, apabila isim maksur ditanwinkan, hudzifatil alif. Dibuang alifnya. Mana alifnya? Alif ini yang dibuang. Alif dibuang. Nah, timbul pertanyaan, kok ada? Dibuang fin nutqi. Dibuang di waktu menuturkan kata maknan ini dibuang. Maknan. Ketika menuturkan maknan itu tidak ada alif. Akan tetapi dia bagaimana? Sedangkan dalam tulisan, nah, dalam tulisan itu apa? Tidak dibuang. Finnotok dia apa? Finnotok dia dibuang, sedangkan dalam fil kitabah sabita, tidak dibuang. Nah, ini agak susah memahaminya. Mana kok dibilang dibuang, tapi di sini enggak. Ini dalam tulisan tetap ada, tapi ketika menuturkan tidak ada alif. Maka dibaca maknan. Maknan begini, sama kalau kita biasa dalam masdar ya, tasrif masdar itu kan mansub kan, darban. Nah, kan gini, darban kan gitu. Ada darban. Ini dalam tulisan ada alif, tapi dalam menuturkan itu tidak alif. Darban. Darban ini bukan isim maksur ya. Ini ya, jangan salah dipahami, darban bukan isim maksur. Nah, ini darban. Kenapa ada alif ini? Ada alif seperti ini. Ini tanwin fathah. Nah, ketika ada tanwin fathah mesti ditulis setelahnya alif. Nah, ini kaidah penulisan imla ya. Kalau dia tanwin fathah, bukan tanwin dhamma, dhamma dan kasrah. Kalau tanwin fathah, maka penulisannya harus ada alif setelahnya. Kecuali ta marbutah. Darbatan tidak ada alif setelahnya. Nah, ini masdar. Dalam penuturan nih, kembali pada maknan tadi. Maknan. Nah, ini dalam tulisan fil kitabah tabqa. Dalam tulisan dia tetap ada, tapi fin nutuk dia tidak ada. Nah, kenapa tidak ada? Ini dijelaskan di sini. Perhatikan, idza nuwina al-maqsur hudzifatil alif. Alifnya dibuang fin nutqi di dalam menuturkan. Kalau enggak dibuang, dia tidak bertanwin. Nah, ini dia. Kalau enggak dibuang dalam menuturkan, dia enggak bertanwin. Mana dibaca? Mana? Nah, kenapa liltiqa'u sakinain? Kenapa dibuang? Karena bertemu dua sukun. Mana dua sukun? Timbul pertanyaan, mana dua sukun? Kenapa dibuang dalam menuturkan alif ini dibuang? Karena bertemu dua sukun, maka dibuang huruf alifnya dalam menuturkan. Pertama alif sukun. Nah, yang kedua sukun yang pertama mana? Tanwin. Itu tanwin. An, un, in, pada hakikatnya adalah an, non sukun. Un, non sukun. An, in, non sukun. Jadi tanwin itu adalah huruf nun. An, in, un. maka diganti nun bersukun diganti dengan harakat tanwin. Harakat tanwin. Nah, hakikatnya tanwin itu adalah diakhiri dengan huruf nun yang bersukun. Nah, nun bersukun bertemu dengan alif. Alif, alif kan enggak bisa dibariskan. Maka dia sukun. Liltika'u sakinain. Bertemu dua sukun, maka alifnya dibuang dalam menuturkan. Maka dibaca tanwin. Ma'nan. Kalau ada alifnya dalam menuturkan, tidak boleh ditanwinkan. Nah, seperti al-ma'na. Ini dia al-ma'na. Dibaca al-ma'na. Baik. Nah, coba lihat di situ. Nah, coba perhatikan. Kita lanjutkan. Iza nawinal maksuru hudhifatil alifu fin notuk. Dua alifnya dalam menuturkan lil tiqa'u sakinin. Bertemu dua sukun. Manas dua sukun. Yang pertama sukun tanwin. Hakikatnya nun bersukun. Yang kedua sukun kedua ada alif maksur. Maka alifnya dibuang. Nahu al-fatah. Ini sebut al-fata, lihat di situ ada alif, alif ini perhakikatnya bersukun. Nah, ketika tanwinnya, maka fatan, alif lam dibuang. Jelas, karena tidak mungkin bertemu, mungkin bertemu alif lam dengan tanwin. Nah, wahina idzin tuqaddarul alamatu alal alif mahdhufa. Ketika itu, maka ditakdirkan tanda-tanda alamat tanda-tanda di as alif mahdhufa. Ittasala, contoh ittasala Musa bifatan duhan. Nah, berarti kan ittasala Musa, ittasala Mustafa bifatan duhan, ya. Nah, berarti kan di sini bifatan lim majrur, tanda jarnya ala kasrah muqaddara ala al alif al-mahdhufa, al-mahdhufa fi an-nutq wa laysa fi al-kitabah. Nah, untuk coba nanti untuk lebih jelasnya, untuk menambah wawasan, coba merujuk kepada kitab Durusul Lughah, afan Durus Jami' al-Lughah kalau tidak salah. Insyaallah saya bawa kitab ini. Nah, Jami' Durusul Arabiyah. Jami' Durusul Arabiyah. Nah, ini Jami' Durusul Arabiyah. Di sini ada bahasan isim maksur, isim mangkus terkait dengan juga isim maksur alifnya dibuang. Di situ dibahas secara singkat. Dan juga membahas isim mangkus juga ianya dibuang juga dibahas. Nah, silakan rujuk di sini. Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Baik. Fadhal ya Ahsan. Baik, jazakallah khair kami ucapkan pada Ustaz Mas'ud atas penjelasan dari isim maksur dan mankus, dua bab yang alhamdulillah kita telah simak bersama dalam pembahasan i'rab ini. Dan mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada, kita akan angkat pertanyaan di kesempatan yang akan datang. Jazakumullah khair. Dan mungkin sebagai kesimpulan, Ustaz, silakan. Alhamdulillah, dua isim yang sudah kita bahas, saya ingatkan kesimpulan secara global bahwa isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif lazima, tanda di alif adalah sebelumnya fathah, ya, baik alif itu alif layyina atau alif mad seperti al-asa, alif berdiri, ya, al-asa. Nah, ini juga isim maksur. Nah, tanda i'rabnya, dia i'rabnya, alamat i'rabnya dia di muqaddarah ala alif dalam tiga halat, yaitu ketika rafa, ketika nasab, dan ketika jar. Sedangkan isim manqus adalah isim yang diakhiri oleh ya dan tandanya sebelumnya kasrah seperti al-qadi, al-madi, al-hadi. Nah, ada pun tanda i'rabnya dia muqaddarah pada ketika rafa dan ketika jar. Sedangkan ketika mansub tanda i'rabnya nyata fathah zahirah. Kemudian adapun pembuangan hadfu ya al-manqus, nah, dia dibuang ya manqus kalau dia mujar min al, kalau alif lamnya dibuang, kemudian dia tidak mansub, berarti apa? Marfu dan majrur, dan dia tidak mudhaf. Itulah bahasan kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah, minggu depan saya ulang kembali sedikit kembali tentang masalah ini, karena sebagian terkadang ini termasuk bahasan yang perlu diulang-ulang, ya, agar supaya bisa dikuasai betul-betul. Baik, kita tutup dengan bahasan hari ini dengan doa subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum ashkurukum jami'an ala husni istima'ikum wa ishtirakikum fi hadhihi al-lailah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.